hujan kali ini mengingatkanku padanya. Kala itu dia menggenggam erat tanganku. Hujan kali ini mengingatkanku padanya. Kala itu dia bisikan, jangan kau pergi. Dan dia bersedih meratapi perpisahan yang kan terjadi. Ini bukannya keinginanku dan dia, tapi mereka. Ku ingin